السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semua memiliki hajat. Semua punya keperluan. Semua memiliki urusan yang dia mengharapkan keinginannya dikabulkan. Hajatnya terselesaikan, keperluannya dimudahkan. Dan jalan pintas untuk meraih semuanya itu ringan, tidak membutuhkan waktu dan harta serta kekuatan. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Sang Pencipta agar urusan kita diselesaikan. Memilih waktu-waktu mustajab untuk hal itu. Dan di antara waktu mustajab yang banyak di antara kita lupa dengan waktu itu adalah berdoa pada hari Jumat. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah wa qala bi yadihi yuqalliluha." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya pada hari Jumat itu, hari Jumat nih yang kebanyakan kita sibuk dengan pekerjaannya, sampai rumahnya udah lelah, udah capek, lupa bahwa pada hari Jumat ada waktu mustajab yang Allah bakal kabulkan doa kita. Dan waktunya itu gak banyak, sedikit kata Nabi. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fath menjelaskan bahwasanya ada 40 pendapat ulama tentang waktu mustajab di hari Jumat itu. Ini menandakan bahwa waktu itu memang sebuah misteri yang kita harus mencari dan memanfaatkan hari Jumat untuk berdoa. Ada pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa waktu itu setelah sholat asar. Maka paling tidak, tatkala kita ada di rumah, ada di tempat kerja kita, di jalan kita pada hari Jumat setelah sholat asar, manfaatkan untuk berdoa. Karena kita gak tahu. Kita gak tahu di menit keberapa doa itu mustajab. Seorang tabi'in Sa'id bin Jubair diriwayatkan bahwa dia pada hari Jumat ketika selesai sholat asar, dia tidak berbicara dengan seorang pun. Karena dia gunakan itu untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Maka jangan lupa, ketika hari Jumat, ada waktu mustajab, minta hajatmu kepada Allah. Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku akan kabulkan. Itu kata Allah Jalla Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.